بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عندك يا نابل، نما yang kemarin kita pelajari ada berapa؟ yang kemarin، dua yaitu al-khabir dan al-khaliq. طيب، apa makna al-khabir؟ Nah, yang maha mengetahui segala sesuatu dan hakikat segala sesuatu. Baik. Al-Khaliq apa maknanya? Nafi'. Nah, yang maha pencipta. Dalil bahasanya di antara nama Allah adalah Al-Khabir. Apa dalilnya? Indah Kasyaf. Alimul ghaibi wa syahadati wa huwa al-hakimul khabir. Al-Khaliq dalilnya apa? Indak ya Wahyu. Allahu khaliqu kulli syai'. Baik. Enggak ada huwanya. Allahu khaliqu kulli syai'. Enggak ada huwa. Huwa Allahul khaliqul bari'ul musawwir. Nah, kita masuk sekarang pada nama berikutnya yang ke-28 yaitu Al-Khalaq. Dan nama ini Al-Fanihillah juga menegakkan badannya sifat Al-Khalq. Nah, sifat penciptaan. Dan kemarin telah kita baca keterangan Syekhul Islam Nutaimiyah perbedaan antara al-khalqu dan al-makhluq. Kita ini apa? Abang Abdillah. Nah, al-khalqu sifat min sifatillah, yaitu fi'il, sifat apa? Fi'liyah. Terus nah, wal-makhluq yani ghairullah. Nam kullu ma khalaqallah. Semua perkara yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Jadi kalau makhluk itu terpisah dari Allah jelas. Sedangkan al-khalqu adalah sifat di antara sifat-sifat Allah. Nah, pada al-khalaq ini juga terdapat penetapan sifat al-khalqu. Nah, dalil tentang tetapnya nama al-khalaq yaitu qala Allah taala inna rabbaka huwal khallaqul alim. Sungguhnya Rabbmu itu adalah Al-Khalaq, Al-Alim. Wa qala Allah Ta'ala bala wa huwa Al-Khalaqul Alim. Nah, adapun dari hadis tidak disebutkan di sini. Maknanya qala Zujjaji wal Khalaq fa'alun lil mubalaghah. Ya, Al-Khalaq bentuk mubalaghah dari Al-Khaliq kan. Nah, wa yuqalu fihi ma qila fi ismil khaliq, dan dikatakan pada pembahasan nama ini, nah, pembahasan yang dikatakan juga pada nama Allah Al-Khaliq. Li annahu ismun nah fi sifatil mubalaghati min al-khaliq. Nah, di sini ya-nya dihilangkan. Salah cetak. Dikarenakan nama ini adalah apa? Bentuk mubalaghah dari Al-Khaliq, sehingga apa? Pembahasannya sama. Sifat yang terkandung di dalamnya juga na'am sama, yaitu sifat Al-Khaliq. Hanya saja na'am sighahnya yang berbeda. Nama berikutnya Ar-Ra'uf. Nah, ini Abdurra'uf al-Sakal. Pembahasan tentang nama Ar-Ra'uf. Ya, Abdurra'uf. Dalil dari Al-Qur'an, qala Allah Ta'ala, innallaha bin-nasi la-ra'ufur rahim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap manusia itu ra'ufur rahim. Hadithul Bara radhiyallahu anhu, dalil dari As-Sunnah. Fi sababi nuzuli qawlihi Ta'ala, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, innallaha bin-nasi la-ra'ufur rahim. Tayyib. Rawahu al-Bukhari. Wa 'inda at-Tirmidhi 'an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma annahu qila kayfa bi ikhwanina alladhina matu wa huwa yusalluna ila baitil maqdis fa anzala Allah wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi la-ra'ufur rahim. Syahid akhani fillah. Nam. Tatkala para sahabat bertanya-tanya ketika apa kiblah diubah arahnya, karena awalnya akhwanifillah kaum muslimin, nah mereka ketika salat menghadap ke Baitul Maqdis, kemudian turun ayat, nah penghapusan hukum tersebut dan diperintahkan untuk menghadap ke Ka'bah Baitullah. Maka timbul tanda tanya di kalangan para sahabat, bagaimana dengan saudara-saudara kita yang mereka na'am telah meninggal dalam keadaan sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Maka turunlah ayat na'am wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyia-nyiakan keimanan kalian. Iman yang dimaksud di sini apa? Indah sekali ya. As-salat. Nah, jadi mana ayat afani filah wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum ay salatakum. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah akan menyia-nyiakan salat kalian. Ini juga dalil yang sangat tegas afani filah. Nah, hubungan yang erat antara salat dan iman. Dan juga menunjukkan bahwasanya iman tercakup di dalamnya amalan-amalan anggota badan. Tidak akan mungkin iman dikatakan benar sampai apa terpenuhi nah unsur amalan dengan anggota badan selain keyakinan dalam hati dan ucapan dengan lisan. Karena ada tiga unsur yang harus ada pada iman. Apa saja tadi? Tiga unsur yang harus ada pada iman yang ditegaskan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, tidak akan sah iman sampai terkumpul tiga-tiganya. Ini ijma' di kalangan para ulama ahli sunnah. Apa saja unsurnya? Alif, mengucapkannya dengan lisan. Niat maksudnya? Meyakini dengan hati. Harus meyakini dengan hatinya. Yang ketiga, beramal dengan anggota badan. Baik. Sekarang maknanya. Ar-ra'uf maknahu na'am war-ra'fa hiya ablaghu minar rahmah. Berarti zat yang maha na'am penyayang terhadap hamba-hambanya. Tayyib. Lebih tandas dari apa? Dari ar-rahmah. Nah, yang sangat menyayangi hamba-hambanya. Karena diambil dari nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Ar-Ra'uf, sifat apa? Sifat apa dari nama Allah Ar-Ra'uf, Abu Sa'id? Ar-Ra'uf diambil darinya sifat Ra'fah. Nama sifat ra'fa. Nah, yang makna ar-ra'fa ikhwani fillah yaitu apa? Ablaq minar rahmah. Baik. Qala Ibnu Al-Athir rahimahullah, wal farqu bainar ra'fati war rahmah qad taqa'u fil karahati lil maslahah. War ra'fatu la takadu takunu fil karahah. Perbedaan antara rofa dan rahmah, khonifillah, terkadang apa? Ada pada apa? Pada karohah. Nah, suatu ketidaksukaan demi kemaslahatan. Tidak suka, tapi demi kemaslahatan. Tapi kalau rofa hampir-hampir tidak ada padanya apa? Ketidaksukaan. Nah, taim. Jadi rafah tentunya lebih tandas, ya, lebih ablau daripada rahmah. Tapi kalau dalam bahasa kita ya biasanya nah, kita memanakan ya hampir sama, yaitu Zat yang Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya. Kemudian Ar-Rahman. Dari Al-Qur'an qala Allah Ta'ala Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Dan yang lain apa Mujahid? Tetapnya nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Ar-Rahman di surat Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim. Naam, ahsantum. Baik. Wa ghairuha katsirun jiddan. Dan yang lainnya banyak sekali dalil-dalil tentang tetapnya nama Allah Ar-Rahman. Warada adaduha 57 marrah. Nah, jumlahnya 57 marrah. Ada 57 kali muncul di dalam Al-Qur'an nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Ar-Rahman. Dalil dari As-Sunnah hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qasamtu shalah baini wa baina abdi nisfain dalam riwayat Muslim. Qasamtu shalah baina abdi nisfain. Idza qala Ar-Rahmanir Rahim. Ini disingkat. Nah, yang pertama adalah idza qala abdi alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allahu hamidani abdi. Wa idza qala Ar-Rahmanir Rahim, qala athna alayya abdi. Hadits riwayat Muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan hadits qudsi, aku membagi Al-Fatihah. Di sini Al-Fatihah dinamakan dengan As-Shalah. Jadi penamaan yang lain untuk As-Shalah yaitu apa? Penamaan lain untuk Al-Fatihah dinamakan dengan apa tadi? Apa namanya? Indang Zain Shalah. Jadi nama lain Al-Fatihah adalah As-Shalah. Kenapa? Karena termasuk inti dalam salat. Dan penamaan lain untuk sholat, ini kita lewati juga tadi. Sholat dalam Al-Quran dinamakan juga dengan apa? Faisal? Hah? Tadi yang di atas sebelumnya apa? Allah sebut as-sholat dengan istilah apa? Apa Syafiq? Iman. Nah, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Qala wa hadithu Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu wa fihi ana Allah wa ana Ar-Rahman. Khalaqtu ar-rahima wa shaqaqtu laha isman mismi. Hadith Abdurrahman ibn Auf, hadith qudsi, Allah mengatakan aku adalah Allah dan aku adalah Ar-Rahman. Aku menciptakan rahim, yaitu rasa kasih sayang, dan aku ambil darinya isim, darinya nama, dari nama-namaku. Jadi nama Allah Ar-Rahman yang terkandung di dalamnya sifat Ar-Rahim, sifat rahmah. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Hibban wa qad 'illa bil inqita', telah di'i'lan dengan adanya keterputusan sanad. Wa ja'a fi musnad Ahmad bi sanadin sahihin mausul, dan datang dalam musnad Ahmad dengan sanad yang sahih dan mausul. Tayyib. Apa bedanya mausul dengan musnad? Apa bedanya hadith mausul dengan hadith musnad? Indak Ahmad. Ya, Musnad adalah mausul yang khusus, yaitu sanadnya bersambung sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau mausul, nah, tidak mengharuskan berhenti pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang penting sanad riwayat tersebut na'am bersambung. Bisa mauquf, bisa apa? Na'am apa? Mursal. Ya. Bisa mursal enggak? Mausul mursal. Bisa enggak jangan ya? Hah? Enggak bisa, kenapa? Hah? Kenapa Alhamdulillah? Karena mursal na'am ada na'am inqita'. Baik. Fadzakara fihi al-wasita baina Abi Salamah wa Abdurrahman wa huwa raddan. Dan disebutkan dalam Musnad Ahmad, nah, perantara antara Abi Salamah dan Abdurrahman, yaitu raddan, sehingga sanadnya tidak nam terputus. Lakannya itulah dimasukkan oleh Syalbani dalam As-Sahihah. Ma'nahu ikhwani fillah, Ar-Rahman ismun mushtaqqun min sighatil mubalaghah fa'lan min babi fariha. Fariha yafrahu apa? Farhan. Tayyib. Rahimah yarhamu Rahman. Wa huwa khasun. Naam. Tayyib. Tayyib. Wa huwa khasul ismi amul fi'li. Perhatikan makna ini ikhwan fillah. Naam Ar-Rahman, naam nama yang mushtaq. Nah, dari sifat mubalaghah dengan wazan fa'lan. Mushtaq dari apa? Rahimah yarhamu. Sehingga mubalaghahnya fa'lan, jadi Rahman. Dan ini adalah khasul ismi, khusus dari sisi nama, itu khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan amul fi'li, naam tayyib. Dari sisi fi'il itu am, umum. Tayyib. Qala Ibn al-Qayyim wa huwa ismun lillahi ta'ala wa wasfuhu wa wasfiyatuhu tadullu 'ala al-imtila'. Tayyib. Perhatikan, dikomas saja sehingga tidak membingungkan. Nah, wa huwa ismun lillahi ta'ala wa wasfuhu. Ini adalah nama bagi Allah Subhanahu wa taala dan sifat Allah, karena setiap nama terkandung padanya sifat. Kemudian beliau mengatakan wa wasfiyatuhu tadullu 'alal imtila'i. Naam. Wala tanafi baina ismiyatihi wa wasfiyatihi. Fa min haythu huwa sifatun jarata bi anala ismillahi. Wa min haythu huwa ismuhu warada ghayru tabi'in 'alaman. Dan bersifatan Allah Subhanahu wa taala dengannya, ikhwani fillah. Baik, bersifatan Allah Subhanahu wa taala dengannya ini menunjukkan imtila', yaitu na'am tayyib, penuhnya Allah Subhanahu wa taala dengan sifat rahmah. Jadi tidak ada kurang sama sekali. Allah memberikan kebaikan kepada siapapun, tidak akan pernah apa berkurang rahmatnya. Ini maksudnya. Oleh karena itulah, nah, dalam hadis qudsi apa? Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fas'aluni wa ataitu kulla wahidin mas'alatahu ma naqasa dhalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhila al-bahr. Tidak ada ikhwati fillah, nah, kekurangan sedikit pun, walaupun Allah berikan semuanya yang diminta hamba, tidak akan mengurangi apa yang ada di sisi Allah. Termasuknya di sisi Allah adalah apa? Rahmatnya. Dan tidak bertentangan antara apa? Ismiyah dan wasfiyahnya, yaitu penamaan Allah dengan Ar-Rahman dan pensifatan Allah dengan Ar-Rahman. Dari sisi sifat itu apa? syarata bi anna ala ismillahi wa min haitsu huwa ismuhu warada ghairu tabi'in alaman. Tayyib. Dari sisi itu sifat Tuhan Ibillah itu sebagaimana biasa berlaku, na'am dia batabi ala ismillah. Karena setiap nama na'am diambil darinya isim. Ini maksudnya. Tayyib. Dari sisi nama jelas. Na'am. Karena datang tayyib, datang ikhwan fillah, na'am, bukan sebagai tabi'. Misalnya dalam ayat Ar-Rahmanu, dia bukan tabi' untuk nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi penetapan secara tegas bahwasanya Ar-Rahman yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa taala. Intinya, na'am, tayyib yang perlu diingat bahasanya nama ini ikhwan fillah, nama yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh seorang pun menamakan dirinya dengan Ar-Rahman. Tayyib. Makanya ikhwan fillah terkadang menjadi salah kaprah penamaan-penamaan yang apa? Yang diindofahkan kepada Allah. Nah, dengan ta'bid. Di negeri kita biasanya dipanggil malah belakangnya. Abdurrahman jadinya Rahman. Rahman, Rahman. Nah, ini salah kaprah. Tayyib, tayyib. Abdurrauf misalnya Rauf, Rauf. Ini adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Nama Allah Subhanahu wa taala. Misalnya tayyib, siapa lagi? Yang biasa. Ini ta'bidnya cuma dua di sini. Hah? Contohnya banyak kan. Dalam artian seringnya seperti itu. Ya, ini salah kaprah yang harus diperbaiki. Nah, kalau nama dengan apa ta'bid ya apa? Lengkap. Ya, Abdurrahman. Tayyib. Kalau memang pengen menyingkat ya Abdunnya. Ya Abduh. Ya Abduh. Nah, dalam artian nah jangan belakangnya karena belakangnya adalah nama nama Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Nah, tanda nama Allah Ar-Rahman nah terkandung penetapan sifat apa? Rahmah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang dekat dengan yaitu Ar-Rahim. Qala Allah taala innahu huwat tawwabur rahim. Ar-Rahim qad warada na'am arba'ah 14 wa mi'ah marrah fil Qur'an. Lebih banyak dan penyebutan nama Ar-Rahim di dalam Al-Qur'an al-Khalifillah daripada Ar-Rahman 114 kali. Adapun dari As-Sunnah hadis Anas fi nuzuli suratil Kautsar qala thumma tala bismillahirrahmanirrahim. Nah. Baik, rawahu Ahmad nah fi Musnad wa rawahu Muslim fi Sahihain. Manahu sifatun mushtaqqatun min siyaghil mubalaghah aw sifatun mushabbaha bismil fa'il waznuhu fa'il. Na'am, wa huwa ismun yadullu 'ala al-fi'l. Ism yang menunjukkan kepada fi'il. Na'am, tayyib. Rahima yarham. Wa rahim huwa ar-rahmah allati tata'allaqu bil marhum. Ay yarhamu khalqahu bi rahmatih. Dan rahim fanifil adalah rahmat yang berhubungan dengan apa? Dengan makhluk yang dirahmati. Maksudnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala merahmati makhluknya dengan rahmatnya. Yaitu menyayangi, na'am, mengasihi makhluknya dengan rahmatnya. Wa bayanu hadza qawluhu ta'ala wa kana bil mu'minina rahima. Dan penjelasan tentang hal ini seperti pada firman Allah Subhanahu wa taala wa kana bil mu'minina rahima, menunjukkan pada ar-rahim afani fillah penetapan sifat yang muta'addi. Nah, karena tidak ada wa kana bil mu'minina rahmana, ini tidak dari sisi makna juga tidak benar. Karena rahman yaitu penetapan sifat dzatiyah bagi Allah Subhanahu wa taala afani fillah, dzatiyah yang lazimah, penetapan rahmah yang lazimah. Sedangkan yang muta'addi itu yang terkandung pada apa? Pada nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahim. Ya kedua-duanya, nah dari sisi penetapan sifat rahmah, nah sama. yaitu pada Ar-Rahman dan Ar-Rahim, kedua-duanya menetapkan sifat rahmah. Tapi kalau untuk Ar-Rahman, afanifillah, yaitu rahmah yang lazimah. Nah, sifat rahmah yang lazimah bagi Allah Subhanahu wa taala, dan Ar-Rahim itu sifat rahmah yang muta'addi. Nah, yang apa? Ditarik darinya fi'il, di mana Allah merahmati hamba-hambanya. Dan nanti memberikan perbedaan bahwasanya rahmah tercakup padanya rahmah yang luas, yang meliputi semua makhluknya, baik di dunia maupun di akhirat, yang mukmin maupun yang kafir. Adapun Ar-Rahim, penetapan rahmah yang khusus diberikan kepada hamba-hamba yang beriman. Nah, wallahu ta'ala alam. Ini tiga nama, ingat-ingat. Semuanya hari ini kita mengambil tiga, Ar-Ra'uf, Ar-Rahman, dan Ar-Rahim. Semuanya menetapkan apa? Tetapnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Maka adat yang seperti ini sifatnya tentunya tidak pantas kemudian kita bermaksiat kepadanya. Yang Allah lebih tahu kemaslahatan kita daripada diri-diri kita, dan lebih sayang terhadap kita daripada kita terhadap diri-diri kita. Nah, nasallahu taufiq wassalam.